Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-58 tentang masalah al-jannah. Iman kepada adanya surga, kenikmatan-kenikmatan surga, tentang sifat-sifat ahlul jannah, dan terkait dengan amalan-amalan ahlul jannah. Disebutkan sebelumnya hadis penjelasan bahwasannya ahlul jannah tidak tidur, dan penjelasan bahwasannya ahlul jannah ada 120 saf. 80 saf dari umat ini, sementara 40 saf dari umat-umat yang lain. Menunjukkan umat ini mayoritas ahlul jannah. Sekarang kita baca hadis yang lain yang menjelaskan tentang seputar bab al-jannah. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن ثمامة ابن عقبة المحلمي قال سمعت زيد ابن أرقم يقول aku pernah mendengar Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku, innar rajula min ahli jannah, sesungguhnya seseorang dari ahlul jannah nanti, yu'ta quwwata mi'ati rajul fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'. Sesungguhnya seseorang dari ahlul jannah nanti akan diberi kekuatan 100 laki-laki dalam hal makan, minum, syahwatnya dan jima'nya. Faqala rajul minal yahud, berkata seseorang dari Yahudi yang mendengarkan sabda Rasul tadi, dia mengatakan fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah, seseorang yang makan dan minum berarti akan buang hajat. Bagaimana itu? Qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia, hajatu ahadihim araqun yufidu min jildihi fa idza fathu qadumir, hajatnya mereka, jadi buang hajatnya ahlul jannah itu ialah seperti araqun, keringat, yufidu min jildihim, keringat yang menetes dari kulitnya mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, aromanya aroma misik, keringat ya yang keluar menetes dari kulitnya mereka, aromanya misik. Fa idza batnuhu qadhmir, tiba-tiba perutnya sudah kempes lagi. Dhmir itu qalla lahmuhu, yang sudah mulai sedikit dagingnya, yang tadinya makan banyak, minum banyak, kedut, tahu-tahu kempes lagi. Itu artinya tidak ada yang kotor di surga nanti. Ya, makannya banyak, kekuatan makannya kayak 100 orang, minumnya juga banyak, terkait dengan hajat, buang hajatnya itu keringat yang menetes dari kulitnya mereka, aromanya misuh. Tahu-tahu sudah kempes perutnya, siap makan lagi, minum lagi, keringetan lagi, bau misik kempes lagi, terus begitu. Dalam kenikmatan yang selama-lamanya, tidak ada yang kotor di surga nanti. Luar biasa. Ini di surga nanti barakallahu fikum sesuatu yang tak terbayang di dunia ini. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu Ibnu Abi Syaibah faqar rahimahullah haddatsana Waqi' wa 'Abdah Ibnu Sulaiman anil Amashbihi. Qala wa akhrajahu Hannadh Ibn Sari fi Zuhd faqala haddatsana Abu Muawiyah Muhammad Ibnu Khazim Ad-Dharir عند الأعمش من ديأتس عن ثمامة ابن عقبة عن زيد بن أرقم قال دري زيد بن أرقم رضي الله عنه بركاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود ada seseorang laki-laki dari Yahudi datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم فقال dia bertanya ya Abul Qasim wahai Abul Qasim, ini kunyanya Rasulullah SAW. Alasta taz'umu anna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun? Bukankah engkau menyatakan bahwasanya ahlul jannah nanti akan makan dan minum di surga? Qala berkata sang rawi, waqad qala li ashabi Yahudi tadi sebelumnya bicara kepada teman-teman dia. In aqarra li bihadza khasamtu. Kalau dia mengikrarkan mengakui itu di hadapanku, aku akan kalahkan dia. Gitu. Bayangannya makan minum berarti buang hajat gitu ya. Berarti ada yang kotor dalam surga nanti, akan saya bantah dia. Ternyata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda والذي نفسي بيده demi Allah zat yang jiwaku di tangannya in ahadakum la yu'ta quwwata mi'ati rajul fil mat'ami wal mashrabi wal shahwati wal jima' sungguh demi Allah salah seorang di antara kalian di surga nanti akan diberi kekuatan 100 laki-laki dalam masalah makan minum syahwat dan jima'nya qala faqalahu al yahudi maka berkata sang yahudi fa innal ladzi ya'kulu wa yashrab yaqulu lahu al hajat berarti orang yang makan dan minum pasti akan buang hajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda hajatuhum araqun yafidhu min juludihim mithl misk hajatnya mereka itu keringat yang menetes keluar dari kulit mereka seperti minyak wangi misik. Fa idzal batu qadhmir tiba-tiba perutnya sudah kempes. Sudah kempes para keluarga. Sama dengan tadi. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Thumam bin Uqbah an Ibn Arqam qala at-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul min al-yahudi fa qala ya Abul Qasim ala satazumu anna ahlal jannah ya'kulu wa yashrabun wa qala li ashabihi naqarni bi hadha khasamtu qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala walladhi nafsi bi yadihi inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajul fil mad'ami wal mashrabi wal shahwati wal jima' qala fa qalahu al yahudi fa inna alladhi ya'kulu wa yashrab taqdiru al hajah qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatu ahadihim araqun yafidhu min juludihim mithl rihil misik kayak aromanya misik fa idzal batnu qadhmir taqaddam hadha qala syekhu rahimahullahu ta'ala hadha hadithun sahih wa qala imam ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana waqi' qala haddathana al-amash bihi wa akhrajahu al-bazzar kama fi kashf al-astar wa qala al-bazzar ba'dhuhum yaqul عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم راوي yang lainnya lagi Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman Asy-Syaikh bin Hadi rahimahullah, qad rawahu anil A'mash an Thumamah ibn Uqbah Abu Muawiyah inda Ahmad al-Bazzar wa Waqi' inda Ahmad wa Ya'la ibn Ubaid inda al-Bazzar. Tiga orang meriwayatkan dari Al-A'mash dari Thumamah bin Uqbah. Qala wa 'ala kullin fal hadits sahih. Bagaimanapun keadaannya, hadisnya sahih. Li'anna Thumamah ibn Uqbah wa Yazid ibn Hayyan kilahuma thiqah. Sama-sama thiqah. Artinya al-hadits yurwa 'ala wajhain. Hadisnya diriwayatkan dengan dua sisi. Terkadang Al-A'mash dari Thumamah bin Uqbah, terkadang Al-A'mash dari Yazid ibn Hayyan. Wal-A'mash mukthir mutqin thabtun la yadur barakallahu. Qala wa qala al-Imam Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi rahimahullah, akhbarna Ja'far ibn Aun an Al-A'mash an Thumamah ibn Uqbah al-Mahlami qala sami'tu Sayyidun Arqam yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sungguh seseorang dari أهل الجنة nanti akan dikasih kekuatan 100 laki-laki dalam masalah makan, minum, jima dan syahwatnya. فقال رجل من اليهود, maka berkata laki-laki dari Yahudi, إن الذي يأكل wa yashrabu takun minul hajat, yang makan dan minum berarti dia akan buang hajat. Faqala yafidhu min jildihi araqun, akan mengalir menetes dari kulitnya keringat aromanya kayak misik. Fa idza batnuhu qadumir, tiba-tiba perutnya sudah mengecil kempes kembali. Qala rahimahullah hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu an-Nasa'i fi at-tafsir kama fi Tuhfatul Asyraf, akhrajahu an Ali bin Hujr عن علي بن مسهر أن الأعمش أن ثمام به. قال وأخذ الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش أن ثمام ابن عقبة المحلمي به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش أن ثمام ابن عقبة به. انتهى هذا الحديث. نعم إخوان, شهدنا هذا الآية برطامة Ahlul Jannah di surga nanti makan, minum, dan menyalurkan syahwatnya, mengumpuli istri-istrinya. Saya mengatakan istri-istrinya, dikarenakan minimal Ahlul Jannah nanti mendapatkan dua istri dari bidadari, minimal dua. Belum lagi nanti kalau istri dia di dunia mukminah, juga termasuk ahlul jannah, akan kumpul lagi di surga. Belum lagi kalau dia memiliki keutamaan-keutamaan yang lain, seperti orang yang mati syahid mendapatkan 70 istri dari bidadari. Saya dikatakan istri-istrinya, mereka makan, minum, sudah bernikmat-nikmat di sana ya, dan dikasih kekuatan 100 laki-laki. Masya Allah, antum seorang laki-laki berapa piring kuat? Nah, sama. Antum kalau makan bilang piring, antum gemuk banget ini. Hah? Dua piring, masya Allah. Ah, mutung-mutung ini, kayak gunung kapuk itu ya, masya Allah. Satu orang itu bisa makan 1, 2, 3 mungkin 4 piring, kalikan 100, nah, weh, bisa ratusan piring, makannya banyak, minumnya banyak, itunya pun juga banyak. Tidak akan disebutkan sebentar lagi para kelas itu. Ini semuanya kenikmatan surga. Di dunia kaum mukminin dikasih aturan main, yang ini haram, yang ini jangan, yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Dia bersabar, dia menahan diri, tidak memakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Nah, nanti di surga dia dikasih kebebasan untuk menikmati semua makanan dan minuman yang di benaknya dia. Dikasih semua yang dia inginkan. Nah, kepengen minum khamr, kasih khamr. Nikmat, tidak bikin mabuk. Kepengen susu, dikasih susu yang masya Allah. Pengen madu, air yang segar, semuanya dikasih. Makan, minum tiap hari. Masya Allah. Dan tidak ada yang kotor. Buang hajatnya hanya keringat yang menetes dari kulitnya. Aromanya kayak menyawangi misik. Perutnya kempes kembali. Nah, tidak ada yang kotor. Masya Allah. Itulah al-jannah wa ahlul jannah. Wa qala rahimahullahu ta'ala qala al-imam at-tirmidzi rahimahullah haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi wa Hisham bin Abi Abdullah al-Tastawi an 'Amir al-Ahwal an Abi Siddiq an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah." Seorang mukmin ketika dia kepingin punya anak di surga nanti, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah kama yastahi. Maka kehamilannya, melahirkannya, langsung tumbuh dewasanya dalam sesaat saja. Seperti yang dia inginkan. Sudah. Pengen anak, tahu-tahu hamil, tahu-tahu melahirkan, tahu-tahu gede. Dan tidak ada yang kotor. Jangan bayangkan oh, nanti perempuannya persalinan, pendarahan, tidak ada. Tidak ada. Itu sebut tidak ada dalam surga barakallahu fikum. Dalam sesaat kama yastahiq. Luar biasa. Mendapatkan seperti yang diinginkan oleh dia. Nanti antum minta apapun yang di benaknya antum. Walakum fiha ma tastahil anfus. Apa yang diinginkan? Pengen ini ada, pengen itu ada, pengen ini dalam sekejap, dalam sesaat. Ada fil jannah. Pengen anak langsung keluar anaknya. Langsung gede. Ada kelas itu. Masya Allah. Kama yashtahi. Seperti yang dia inginkan. Masya Allah. Tidak tahu ingin apa ya Fardai. Apa yang kamu inginkan akan terwujud. Ingin makan yang paling enak tergambar kayak apa langsung di depan kamu. Kepingin wah yang segar-segar, buah-buahan yang nikmat langsung tidak dipetik. Kepingin minum yang Masya Allah nikmat, tinggal teguk. Luar biasa di surga nanti pelayan-pelayan dari filman mengelilingi al-jannah membawakan makanan dan minumannya. Terus pokoknya nikmat duduknya di atas ranjang-ranjang gazebo-gazebo, tapi di surga ada tirai-tirainya begitu. Nikmat dikelilingi oleh para bidadari-bidadari surga dengan suara-suara yang indah di surga nanti. Di sekitar mereka ada ghilman, pemuda-pemuda yang seperti mutiara yang berkilau-kilau. Wah, sudah serba nikmat. Kayak raja, melebihi raja. Ada fil jannah. Al-muhim, tidak tergambarkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu hadza hadithun hasanun gharib. Al-hadithu akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Ad-Darimi. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Indahaya. Ini dipahami insyaAllah ya. Al-muhim, di antara kenikmatan ahlul jannah, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Apapun yang dia mau, ada dalam surga. Kepengen anak, langsung itu. Masa kehamilan, masa persalinan, masa tubuh kembangnya, fisaatin dalam sekejap. Luar biasa. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsa al-imam Ahmad, wa qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Haddatsana Muhammad ibn Abdul Zubairi qala haddatsana Yazid ibn Mardah Naba qala haddatsana ibn Abi Nu'um an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua sayyid, dua pemuka, dua tokoh pemuda-pemuda ahlul jannah. Qala Asy-Syaikh rahimahullah al-hadithu akhrajahu an-Nasa'i fil Khasa'is. قال رحمه الله أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانبة عن عبد الرحمن بن أبي النعم عن أبي سهل الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا حديث صحيح. حديث ini بارك الله فيكم menjelaskan yang pertama الحسن dan حسين من أهل الجنة. Ini persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara langsung. Maka kita bisa dengan tegas menyatakan Hasan cucu Rasul di surga, Husain cucu Rasul di surga. Bahkan bukan semata-mata di surga, dikatakan sebagai sayyidnya syabab ahli jannah. Dijelaskan oleh para ulama kata-kata sayyida syababi ahli jannah yakni ketika itu ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Hasan dan Husain mereka berdua sebagai seorang pemuda ketika itu. Maka dikatakan mereka berdua tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang masuk surga ada sayyidnya. Disebut dalam riwayat yang lain terkait dengan Abu Bakar Siddiq dikatakan sayyidu gahuli ahli jannah. Tokohnya gahul. Gahul itu laki-laki sudah mulai usia senja. Sekitar 35 sampai 50 tahun. Itu namanya gahul. Artinya ketika itu, ketika Rasul memberikan kabar gembira ini, Abu Bakar Siddiq usianya usia gahul. Paham ya? Dari yang laki-laki yang sudah mulai senja usianya, yang termasuk ahli jannah, Abu Bakar sebagai sayyidnya, sebagai tokohnya. Wa illa di surga nanti barakallahu fikum tidak ada yang tua. Yang tua-tua enggak masuk surga. Mbah-mbah enggak masuk surga. Nenek-nenek enggak ada yang masuk surga. Anak kecil enggak ada yang masuk surga. Usia-usia saat itu enggak ada yang masuk surga. Enggak ada. Nanti di surga usianya usia-usia matangnya laki-laki, usia 30-an tahun. Semuanya tanpa terkecuali. Hah? Yang laki-laki, yang wanita juga demikian. Yang tuwek-tuwek tidak ada yang dimasukkan dalam surga. Semuanya masih muda-muda. Sehingga hadis ini terkait dengan kala itu. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang kedua cucunya kala itu syabab. Masih muda. Jangan dikatakan anak-anak muda yang termasuk Ahlul Jannah, Hasan dan Husain, sayyid mereka. Agaklah. Difahami soalnya. Nah, sehingga di sini sekali lagi kita bisa menegaskan dengan pasti dikarenakan Rasul memberitakan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma termasuk ahlul jannah bahkan termasuk sayyidnya ahlul jannah. Barakallahu fikum. Nama itu. Ada wadih. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا حماد ابن سلمة فيما سمعته قال وسمعت الجريري الجريري هذا سعيد بن إياس كما سيأتي يحدث عن حكيم ابن معاوية عن أبيه. Bapaknya namanya Muawiyah ibn Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, kalian wahai umatku menepati 70 umat. Jadi semua yang ada ini dari mulai awal sampai sekarang ini sampai akhir ada 70 umat. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang ke-70. Antum akhiruha wa aqrabuha 'ala Allah 'azza wa jalla. Kalian adalah umat yang terakhir dan umat yang paling mulia di sisi Allah azza wa jalla. Ini keutamaan umat umat Islam pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir tetapi umat yang paling pertama menyeberangi shirath, umat pertama yang masuk dalam surga dan umat yang paling mulia di sisi Allah azza wa jalla. Fadilahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan setelah itu. Wa ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina 'ama. Di antara dua pintu. Misra itu gagang pintu. Di antara dua pintu, dua gagang pintu dari pintu-pintu surga itu sejauh 40 tahun perjalanan. Ini gagang pintu pertama, ini pintu yang kedua. Itu sejauh 40 tahun perjalanan. Sangat luas pintunya. Qal wa la ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa innahu lakabir. Dan sungguh-sungguh akan datang padanya suatu hari, sungguh pintu surga tadi penuh dengan orang. Kabir ay mumtali. Penuh. Dikarenakan ziham, dikarenakan orang yang berdesakan di situ. Masya Allah, kita bayangkan pintunya itu luasnya 40 tahun perjalanan. Itu berapa ribu kilometer ya, ikhwan? Luasnya itu. Itu nanti akan penuh dengan orang. Penuh dengan orang. Gawib itu memtarik nilai-nilai ziham. Dia penuh dikarenakan orang berdesakan di situ. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih. Wal Jurairi wa Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas ikhtarata li talahbikun, walakin Hammad bin Salamah sami'a minhu qabla ikhtilatih. Namun Hammad bin Salamah mendengar daripadanya sebelum dia bikun. Wal haditsu mimma alzama Tirmidzi al Bukhari wa Musliman an yukhrija. Hadis ini menjelaskan bahwasanya surga memiliki pintu. Surga punya pintu, ada abwabul jannah. Berapa pintu ya, ikhwan? 8. Thamaniyata abwab. Abwabul jannah thamaniyah, kata Rasul. 8 pintu surga. Baik, dah pintunya itu ada gagang pintunya. Ada gagang pintunya. Itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Sangat luas kan. Barakallahu fikum. Juga menjelaskan nanti ada suatu hari di surga nanti pintu surga yang sedemikian luas penuh dengan yang namanya orang. Ziham. Barakallahu fikum. Nah, ini sifatnya al-jannah. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه dari أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا منبري هذا ala tur'atin min tur'il jannah. Mimbarku ini, kata Rasul, di atas satu tur'ah. Dimanakan dengan babun, pintu. Juga dimanakan dengan rawdatun, taman. Hadza wa hadza, dua makna ya, Pak. Sehingga maknanya mimbarku ini di atas satu pintu dari pintu-pintu surga. Ini makna pertama. Pada kedua, mimbarku ini di atas satu taman dari taman-taman surga. Yang lebih mendekati yang kedua, dikarenakan ada keterangan yang lain belum mengatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada raudhah, taman dari taman-taman surga yang sekarang masih ada di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Qala syekhu rahimahullahu taala hadzal hadis rijaluhu rijalus sahih wa Abdullah ibn Sa'id huwa Abdullah ibn Sa'id bin Abi Hindin. Intaha. Ini barakallahu fikum dimaknakan oleh para ulama secara zahirnya mimbarnya Rasul di atas taman-taman surga. Mimbarnya Rasul di atas pintu dari pintu-pintu surga. Ala wahiri. Dimanakan secara wahirnya. Adalagi memaknakan bahwasanya taman surga nanti, tempatnya nanti di situ. Ya, tempatnya mimbarnya Rasul. Nanti di yaumul qiyamah itu adalah taman-taman surga barakallahu. Hadza aw hadza. Al-muhim menjelaskan tentang keutamaan mimbar tersebut dan keutamaan tempat tersebut. Sekarang dikatakan dengan raudhah. Kalau apa namanya antum menghadap ke arah kiblat, raudhah itu di bagian depan Masjid Nabawi sebelah kiri. Di sebelah kirinya. Barakallahu fikum. Kalau karpetnya Masjid Nabawi warnanya merah, kalau raudhah warnanya hijau. Di atasnya ada tempatnya muadzin untuk mengumandangkan azan. Kalau antum masuk dari samping ke raudhah, keluar belok kiri sudah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke situ sudah dekat dengan tempatnya imam, paling depan belok sebelah kiri. Barakallahu fiik. Ada raudhah. Di sana di antara keutamaannya adalah tempat makbulnya doa. Tempat makbulnya doa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mendatangi raudhah di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Punya azam dulu yang kuat, doa yang banyak, dikasih kemudahan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Gitu ya. Al-muhim dimanakan dengan dua makna tadi. وقال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دري أبو هريرة رضي الله عنه بركته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبدة Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Tidak ada seseorang pun di antara kalian melainkan dia memiliki dua tempat tinggal di yaumul qiyamah nanti. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Sebuah tempat di surga dan tempat di neraka. Fa idza mata fadakhala an-nar. Ketika dia mati dan ternyata masuk neraka, waritha ahlul jannati manzilahu, maka ahlul jannah akan mewarisi tempatnya dia nanti. Jadi masing-masing orang punya dua tempat di yaumul qiyamah nanti. Satu tempat di neraka, yang kedua di surga. Kalau dia ada seseorang yang mati dan dia termasuk ahlul nar, maka tempatnya dia di surga nanti diwarisi oleh ahlul jannah, sehingga ahlul jannah dapat warisan. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ahlul jannah, ulaika humul waritsun, merekalah orang-orang mewarisi, yang mewarisi firdaus dan mereka abadi dalamnya selama-lamanya. Ini mewarisi tempat-tempatnya orang-orang yang ternyata masuk neraka, diwarisi oleh ahlu jannah. Barakallahu fikum. Naam. Ini juga menunjukkan bahwasannya di surga nanti ada manzil, ada rumah, ada tempat tinggal. ahlul jannah nanti barakallahu fikum memiliki rumah, juga memiliki khaymah. Tahu khaymah? Kemah. Rumahnya ahlul jannah itu ada yang terbuat dari perak, semuanya serba perak. Ada lagi yang rumahnya dari emas, semuanya emas. Tergantung amalnya masing-masing dan tingkatannya masing-masing. Terkait dengan kemahnya, kemahnya ikhwan, itu panjang dan lebarnya sama. Itu sangat luas, sangat panjang itu kemahnya. Nah, terbuat dari bahan-bahan yang sangat indah. Itu baru kemahnya. Apalagi rumahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jarak antara satu kamar ahlul jannah dengan kamar yang lain, ahlul jannah yang lain, seperti antum di bumi ini, yang lainnya di bintang yang di langit itu. Nah, sangat jauh. Sehingga jangan dikira kemudian nanti kamarnya desek-desekan, uyul-uyulan, enggak. Luas, luas sekali. Kamarmu di sini, kamar teman kamu di bintang yang sangat tinggi itu. Sangat berjauhan. Luar biasa. Ini baru kamarnya dia, belum dapat nanti warisan. Warisi kamar-kamarnya ahlun nar, barakallahu fikum. Luar biasa. Tak terbayangkan barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadatsana Ya'qub qala hadatsana Abi an Ibn Ishaq qala fa hadatsani Hisham bin Urwah Ibn Zubair an Abihi Urwah an Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu an ubashshira Khadijah bi baitin min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Hadza haditsun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah, istrinya beliau. Dikasih kabar gembira dengan sebuah rumah yang terbuat dari kasab. Kasab itu mutiara-mutiara yang berkilau-kilau, jauhar. Rumahnya terbuat dari jauhar, mutiara-mutiara berlian, berlian yang begitu indah berkilau-kilau. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada sakhab. Itu teriakan-teriakan pasar. Wala nasab, juga tidak ada keletihan, kecapean di situ. Tenang, damai, bahagia, nikmat semua. Rumah dari jauhar, mutiara-mutiara berlian, berlian yang begitu indah. Untuk siapa ini? Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan hadis ini dipastikan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ahlul jannah, termasuk penghuni surga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah fil jannah, bukan semata-mata fil jannah, tetapi diberi sebuah rumah terbuat dari mutiara mutiara berlian yang begitu indah. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang dipakai oleh jumhur ulama untuk menyatakan bahwasanya Khadijah afdal min Aisyah. Hadza qaul jumhur, dan dirojikan sama Dzahabi rahimahullah dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Khadijah afdal, lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala Imam Al-Bazzar rahimahullah taala kama fi Kashf Al-Astar, qala hadatsana Ali ibn Nasr ibn Ali, قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا سلام بن مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغفار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi kita Muhammad SAW, bersabda, fil jannati ma la aidun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di surga nanti ada sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbersit dalam hati manusia manapun. Tak terbayangkan di surga nanti. Qala al-Bazzar rahimahullah, la na'lamuhu rawahu bihadha al-isnad illa salam, wa kana basriyan min khiyar an-nas wa qala'ihim. Qala syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih, wa qad akhraja ibn jarir at-tabari fi tafsir. Wa qala rahimahullah ta'ala, haddatsana al-Abbas bin Abi Talib, qala haddatsana Mu'alla ibn Asad, qala haddatsana Salam bin Muti' an Qatadah an Uqba bin Abdul Ghaffar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Rabbi, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Rabbul Alamin. Hadis qudsi. Qala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'tadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan di surga nanti untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati seorang hamba pun. Qala al-hadithu inda ibni Jarir Qudsi wa Abbas ibn Abi Talib syekh menjadi huwa Abbas bin Ja'far wassaqahu ibn Abi Hatim kama fi tahdhib at-tahdhib. Wa qala Imam Abu Ya'la rahimahullah ta'ala, haddathana ibn Numair قال حدثني أبي قال حدثنا الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن سابق عن جابر قال ini yang lain lagi ya kawan ya, ini yang lainnya lagi al-muhim, yang ini juga demikian menggambarkan secara umum bahwa kenikmatan surga tak terbayang. Mata enggak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terbersit sama sekali. Yang sama hanya namanya saja, hakikatnya, rasanya, nikmatnya berbeda. Barakallahu fikum. Luar biasa, tak terbayangkan. Walaupun sudah dikasih gambar-gambaran dari emas, dari perak, dari mutiara dan segala macam, itu tidak terbayang. Ya apa bentuknya rumah seluas itu, kamar seluas itu, dari mutiara, dari berlian, dari zamrud, dari emas, dari perak, tak terbayang sama sekali. Ini di surga nanti para kalau. Qala rahimahullahu taala, qala Abu Ya'la rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsani Abi qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sal Ju'fi ana Ar-Rahman ibn Safit an Jabir. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila al-Husain ibn Ali fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, barang siapa yang ingin melihat, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli jannah, maka silakan dia melihat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Qala syekhu rahimahullah, hadha hadithun hasan warrabi ibn Sal-Ju'fi qala Abu Hatim la ba'sa bihi kama fil jahil ta'ala libnih wa Abdurrahman ibn Sabit wa innafa sama'ahu ibn Ma'in min Jabir faqad athbatahu ibn Abi Hatim kama fil jami' tafsil wa qala ibn Abi Hatim fil jahil ta'adil wa an Jabir bin Abdillah muttasil والحديث أخذ ابن حبان كما في الموارد وعنده الحسن وصوابه حسين كما في مسند أبي يعلى وفضائل الصحابة لأحمد وكذا في صحيح ابن حبان في مناقب الحسين قال وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة فقال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد به انتهى selesai. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, penjelasan dan penegasan bahwasanya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW, adalah ahlul jannah dengan nasnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu para sahabat juga mengatakan demikian. Yang kepingin tahu ahlul jannah, lihat fulan. Husain bin Ali bin ahlul jannah. Mereka mempersaksikan seperti yang dipersaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ragu-ragu. Hadza bin ahlul jannah, hadza bin ahlul jannah. Ini dengan nasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman dahulu kala. Di zaman sekarang tidak boleh. Tidak boleh kita mempersaksikan fulan ahlul jannah, tidak boleh. Atau sebaliknya fulan ahlul nar juga tidak boleh. Kita hanya bisa mengatakan secara umum, orang mukminin muttaqin di surga tempatnya. Orang kafirin musyrikin neraka tempatnya. Barang siapa yang mati mukmin, mati muslim, mati bertakwa kepada Allah, surga tempatnya. Yang mati kafir, yang mati musyrik, neraka tempatnya. Ada ya juz. Adapun fulan min ahli jannah la yajuz, enggak boleh. Hanya boleh menyatakan demikian orang-orang yang memang sudah dinyatakan oleh Rasul sebagai ahli jannah. Selebihnya tidak boleh. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tidak diperbolehkan mengatakan fulan syahid. Adalah ya juz. Adalah ya juz. Kenapa? Sama dengan fulan fil jannah. La ya juz. Tapi kalau berharap mendapati seseorang yang meninggal dunianya dalam peperangan fisabilillah yang syar'i, dikatakan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada dia asyhadah, mati syahid. Barakallah. Didoakan bukan dipastikan. Wa qala rahimahullahu taala, lanjut ya akhi, lanjut satu lagi tadi. Wa qala al-Bazzar rahimahullahu taala kama fi kashf al-astar, haddathana Muhammad ibn Thawab qala haddathana Husain yani ibn Ali al-Ju'fi an Zaidah ibn Qudama an Hisham ibn Hassan an ibn Sirin. Hisham an ibn Sirin itu Hisham bin Hassan. Hisham an Hasan al-Basri itu Hisham bin Hassan. An ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuf anufdi ila nisa'ina fil jannah, ya Rasulullah, apakah kami nanti akan mengumpuli isi-isi kami dalam surga? Qala walladzi nafsi biyadihi, mengatakan iya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, inna rajula la yufdi fil yaumil wahid ila mi'ati azra, sungguh seseorang nanti dalam surga dalam sehari bisa mengumpuli 100 gadis. Masya Allah. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Muhammad ibn Thawab qala ibn Abi Hatim katabtu anhu ma'a Abi wa Saduq kama fi tahdhib at-tahdhib wa qad tabahu al-Walid ibn Shuja' wa Abdullah ibn Amr kata beliau di bawah kada wa zahir annahu Abdullah ibn Umar bin Aban inna Tabrani kama fi hadhihi al-arwah al-Hafiz ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala intaha. Ini hadis menjelaskan nanti di surga ahlul jannah melakukan yang satu itu. Bahkan dalam sehari dia bisa mengumpuli 100 gadis. Barakallahu. Sebab masih mungkin dikasih kekuatan 100 laki-laki dalam sehari. Barakallahu. Al-muhim makan minum itu semua dalam kenikmatan yang tak terhingga, yang tak terbatas, yang terbayangkan. Barakallahu. Di mana ini? Di surga ya akhi. Di dunia tidak boleh, kecuali dengan para budak-budaknya. Yang ini para istri-istrinya. Barakallahu fikum. Al-muhim kenikmatan yang tiada tara di surga nanti. Maka bersabarlah kalian di dunia. Di dunia ini adalah penjaranya kaum mukmin, gitu ya. dikarenakan mukminin dikasih aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, dituntut untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Sabarlah di dunia ini di atas bimbingan syariat, yang halal lakukan, yang haram tinggalkan, ketaatan kerjakan, maksiat tinggalkan. Bersabarlah, insyaallah ta'ala di surga nanti ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sesuatu dalam surga, dia akan mendapatkan segala galanya dari apa yang selama ini mungkin dia bersabar di atas. Semua akan dikasih, makanannya, minumannya, tempat tidurnya, syahwatnya, jimaknya, semuanya akan diberikan di surga nanti, barakallahu fikum, di surga. Dengan segenap kenikmatan dan kelezatannya, tidak ada sedikit pun yang kotor atau yang jelek, barakallahu fikum. Dan dengan bidadari, bukan dengan semata-mata perempuan dunia, dengan bidadari, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sementara cukup, masya Allah, kita membaca sampai 3 halaman ya. Luar biasa, dikarenakan nanti malam sementara libur dulu. Nanti malam libur dulu insyaallah ya kan. Kita ketemu kembali insyaallah Senin pagi. Selesai insyaallah ya kan. Paling enggak Selasa pagi selesai insyaallah. Insyaallah taala. Nanti malam libur dulu ya. Kecuali kalau ada yang mau menggantikan tahafal, tausiah wala mau'idhu hasanah. Nah, barangkali nanti pada tarawih ada yang menjelaskan tentang surga lebih lanjut, diceritakan secara langsung, monggo. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.